jembat poh lima. Bahagia cinta lonkan diterima. Malam julatan terasa jemka poh lima. Banti jaga telar bengah mantang tepek mata. Sajam kapoh lima.